serta aturan-aturan hidup bagi makhluknya di atas muka bumi ini. Dinul Islam adalah din satu-satunya yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Sungguhnya din yang diridhai di sisi Allah itu adalah Islam. Dan barang siapa yang mencari petunjuk, hidayah, aturan hidup selain Islam tersebut, maka ianya tertolak. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari, menghendaki aturan hidup selain Islam, maka aturan hidup itu tertolak dan dia tergolong orang-orang yang merugi pada hari akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku pengemban amanat dan risalat yang amat besar ini dan amat berat, seandainya diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan meledak karena rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Din amanat, risalat yang diembankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk disandang oleh Rasulnya ini adalah suatu risalat dan amanat yang amat berat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Sungguh kami akan membebankan kepada engkau suatu kalimat yang maha berat. Hal itu dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cobaan, rintangan, bahkan nyaris merenggut nyawa beliau di dalam mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala ini. Beliau dikejar-kejar, beliau diejek, beliau dilempari, bahkan nyaris dibunuh akibat dari menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan para ikhwah fiddin azan ya Allah wa iyyakum bahwasanya penyandang risalah Allah ini pasti akan mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk lainnya, baik jin maupun manusia. Oleh karena itu, tatkala sampai berita nubuwat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Warqah bin Nawfal, maka Warqah pun berkata, sungguh jika aku masih memiliki umur panjang, maka aku akan membela engkau dari kejahatan kaum engkau. Kemudian Rasulullah berkata, apakah kaumku akan mengeluarkan aku, memusuhi aku dan memerangi aku? Warqah mengatakan, tidak ada satu nabi pun sebelum engkau yang datang kepadanya risalah ini, yaitu Namus Jibril alaihi salam, melainkan dia pasti dimusuhi dan diperangi. Cukup membuktikan bagi kita sekalian bahwasanya risalah ini berat dan harus dipikul dengan penuh amanah dan tanggung jawab di dalam menerimanya, memahaminya, mengembannya dan mengamalkannya. Jadi rakyat fiddin a'azani Allah wa iyyakum, sebelum kita mulai kajian tentang cara atau metode memahami Islam ini, ketahuilah Islam yang hendak kita pahami ini bukanlah suatu hal yang sepele. Jadi maksudnya apa? Apa artinya? Artinya ini adalah perkara yang amat menentukan memahami Islam dengan benar. Itu adalah perkara yang amat menentukan. Jadi harus diperhatikan dan dicurahkan segala perhatian kepadanya. Tidak dapat dipahami sambil lalu saja dan tidak dapat diraih dengan santai. Tapi marilah kita sama-sama memusatkan perhatian kita kepada apa yang akan disampaikan nanti. Karena risalah itu berat, mulai dari mempelajari, memahami, sampai memikulnya. Sebab syaitan la'natullah alaihim selalu merongrong umat manusia agar mereka tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam cara. Yang pertama adalah dengan melencengkan, menyelewengkan pemahaman kalian dari al-haq, dari dinul haq. Kalau ini sudah berhasil, maka setan pun sudah bisa menukang kaki. Kenapa? Karena dari kesesatan pemahaman ini, maka dapat, hampir dapat dipastikan dan bisa dapat dipastikan bahwasanya amalannya juga pasti akan menyimpang jauh. Nah, jika pemahamannya sudah benar, maka setan pun merongrong amalannya. Setan merongrong amalannya agar amalannya itu rusak dan kacau, walaupun dia di atas pemahaman yang benar. Agar dengan amalannya yang tidak benar itu atau salah penerapan itu, dia bisa menjadi temannya di neraka nanti. Nah, demikian makar atau rencana busuk dari syaitan iblis la'natullah alaihim atas umat manusia. Jadi dengan itu, apakah wajar atau layak bagi kita untuk tenang-tenang atau merasa aman dari bahaya yang merongrong kita itu? Bahaya yang kita terima bukan hanya dari setan dari jenis manusia, tapi juga dari jenis iblis, jin yang durhaka. Jadi mohon masing-masing peserta menyediakan pena dan buku, sebab ini adalah bukan dalam bentuk muhadharah umum yang cukup dengan mendengar saja, tapi ini adalah majelis ilmi, yaitu taklim yang butuh mendengar, memahami, menghafal, dan menyampaikan. Jadi perlu kedobitan atau kematangan dan kemantapan apa yang kita serap. Kalau dulu umat sebelum kita, hafalan mereka itu kuat, mereka tidak membutuhkan seperti ini, yaitu alat rekam, dan tidak butuh mungkin tulisan, tapi cukup direkam dalam hafalan. Tapi sekarang mungkin kalian tidak demikian. Jadi diharapkan menyediakan masing-masing pena dan alat tulisnya dan bukunya ya. Seorang datang kepada As-Sahal bin Abdullah dan berkata, Ya Sahal, aku datang kepada engkau dengan membawa pena dan alat tulisnya dan buku ini, agar aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagiku dengannya. Maka apa wasiat dari Sahal bin Abdullah tadi? Sahal berkata, jika engkau sanggup tidak bertemu Allah melainkan di tangan engkau ada pena dan buku, maka lakukanlah. Apa katanya? Jika engkau sanggup tidak bertemu Allah kecuali dengan pena dan buku, maka lakukanlah. Pentingnya menuntut ilmu dan pentingnya mencatat ilmu itu. Jika engkau sanggup bertemu Allah dengan pena dan alat tulis serta buku, maka lakukan hal itu. Hal ini ditegaskan lagi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, qayyidul ilm bil kitabah. Qayyidu al ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan supaya jangan lari. Jadi masing-masing sudah ada alat tulisnya. Sudah. Ya, diharapkan demikian. Demikian juga para akhwat. Nah, kita mulai. Para ikhwah fiddin azanillahu ayyakum. Pada mukaddimah yang baru saya sebutkan tadi di awal kajian, saya menyebutkan suatu hadis. Ini sebenarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Jabir bin Abdullah, yaitu khutbatul hajah. Mukaddimah sebelum kita memulai khutbah atau ceramah, kita mendahulukan apa? Mukaddimah, kan gitu ya. Mukaddimah yang sering diulang-ulang dan dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mukaddimah yang kita bawakan tadi. Itu adalah riwayat yang dinukil dari Jabir bin Abdullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah, maka beliau memulai dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, sampai kepada ayat dalam surat Al-Ahzab, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Kemudian Rasul mengatakan, "Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Riwayat ini dapat dilihat atau dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadis seperti Sunan Ad-Darimi dan yang lainnya. Adapun riwayat yang terakhir itu juga dinukil dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana ini ada memiliki arti tersendiri. Kenapa Rasulullah setiap memulai pembicaraan beliau tentang dinul Islam? Coba perhatikan baik-baik. Rasulullah ketika memulai pembicaraan beliau dengan tentang dinul Islam, tentang agama Islam ini, beliau membuka khutbah beliau dengan sebutan, dengan ucapan, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kalam Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah sunnah Rasulnya. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, dan seluruh yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Rasulullah mengulang-ulang kalimat ini di setiap beliau hendak berbicara tentang agama. Di antara hikmah yang terkandung di dalamnya adalah sebagai peringatan dan tanbih, catatan kaki istilahnya, bagi para khatib bagi para penceramah pembicara bahwasanya sebaik-baik ucapan yang layak untuk dia ucapkan adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk yang berhak dia tampilkan adalah petunjuk Rasulullah, dan sejelek-jelek ucapan yang dia ucapkan adalah ucapan yang diada-adakan, petunjuk yang diada-adakan, dan yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Ini mengandung arti yang amat dalam. Di dalamnya terkandung manhajut talaqqi di dalam Islam. Apa? Manhajut talaqqi. Mungkin ini baru dengar, manhajut talaqqi itu adalah metode menerima atau mempelajari al-Islam. Metode mempelajari dan memahami al-Islam. Dari sini, ini adalah sumber resmi bagi dinul Islam, yaitu kalamullah dan hadis rasulnya. Kalamullah dan hadis rasulnya. Di dalam praktek dari apa yang kita sebutkan tadi, yaitu khairul kalami atau ahsanul kalami kalamullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dapat kita lihat penerapannya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kalam yang beliau ucapkan dan tindak tanduk yang beliau lakukan itu tidak terlepas dari nas-nas Al-Quran. Ucapan, perbuatan, tindak tanduk yang dilakukan oleh Rasulullah tidak terlepas dari nas-nas Al-Quran. Apa buktinya? Buktinya adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, maka jawab beliau, kana khuluquhu al-Qur'an, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Mengapa demikian? Karena sebelum beliau bertindak, sebelum beliau berucap, beliau pastikan bahwasanya beliau di atas Al-Qur'an dan di atas wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya sumber resmi dari dinul, bagi dinul Islam adalah kitabullah dan sunnah rasulnya. Ini merupakan sumber asli dalam ilmu usul fikih. Di sana ada dua sumber bagi dinul Islam. Ada sumber asli, ada sumber tabai. Tabai di sini artinya mengikut, tidak asli. Sumber asli hanyalah dua, yaitu Al-Kitab dan As-Sunnah. Al-Kitab, nanti akan kita jelaskan apa itu Al-Kitab, Al-Quran, dan apa itu As-Sunnah. Ada dua, apa tadi? Sumber atau masdar. Masdar itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu sumber. Ya, sedikit-sedikit kalian memperbanyak bendahara bahasa Arab. Ya. Jadi mempergunakan istilah-istilah yang berbahasa Arab, misalnya metodologi diganti dengan apa? Manhaj, kan begitu ya. Diganti apa namanya istilah. Karena yang namanya bahasa itu muncul dari budaya, kan begitu ya. Nah, budaya yang hendak kita siarkan atau hendak kita agungkan adalah syiar Islam, kan begitu. Jadi kita pakai juga istilah-istilah yang Islami, kita tinggalkan istilah-istilah yang tidak Islami. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah perbuatan yang timbul dari ketakwaan hati. Apa hubungannya mengagungkan syiar Allah dengan ketakwaan hati? Karena itu menunjukkan kecintaan kita kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Kita agungkan dan kita semarakkan. Jadi dalam istilah-istilah, walaupun ya kita kebanyakan mahasiswa mengetahui istilah-istilah asing yang berbahasa Inggris, Perancis ataupun yang lainnya, hendaknya kita lebih menyiarkan atau menyemarakkan syiar Islam. Ya, apalagi di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmiah, perkara-perkara ilmiah itu harus diganti dan kita gunakan istilah-istilah yang Islami, seperti manhaj. Kalau kita katakan apa bedanya manhaj dengan metode, ya sama saja. Metode itu adalah manhaj, terjemahannya. Akan tetapi di sini masalahnya adalah masalah syiar. Ya, bahasa juga merupakan syiar. Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Qur'an berbahasa Arab itu bukan tanpa hikmah. Bukan tanpa tujuan, ada tujuannya. Dengan lisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang amat jelas dan nyata. Agar mudah dipahami. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya istilah-istilah Arab yang kita pergunakan itu lebih selamat, lebih aman dari penyimpangan-penyimpangan pemahaman ketimbang kalau kita pergunakan istilah-istilah asing yang terkadang memiliki pengertian-pengertian yang berbeda dengan kalimat aslinya. Jadi mohon kita lebih sering menggunakan istilah-istilah Arab. Seperti misalnya masdar tadi ya, sumber. Ada dua, apa tadi? Kitabullah dan hadis Rasulullah atau sunnah Rasulnya. Ini adalah masdar apa tadi? Yang asli. Adapun masdar tabai, ya sebagai ikutan, sebagai cabang dari masdar yang asli tadi, sumber kedua, bukan kedua, tapi cabang dari sumber yang pertama atau masdar at-tabai. Seperti ijma', qiyas, ya ijma', qiyas, maslahat mursalah, mungkin kalian pernah mendengar ya, ya maslahat mursalah dan lain-lainnya. Ini termasuk masdar tabai. Apa artinya masdar tabai? Yang merupakan cabang dari masdar asli, bahwasanya masdar tabai ini tidak dapat berdiri sendiri di dalam menentukan hukum syar'i. Di dalam penentuan hukum syar'i tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus bersandar kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pernah satu kali terjadi perdebatan atau perbincangan antara Imam Ahmad Ibn Hanbal dengan salah seorang ulama ahlu ra'i. Imam Ahmad berkata, demi Allah, apakah Abu Hanifah lebih alim tentang Alkitab, tentang Al-Quran? Apakah Imam Malik? Mana yang lebih alim? Imam Malik atau Abu Hanifah? Abu Hanifah adalah Imam Ahlul Ra'i, yaitu yang mengutamakan masdar ra'yi, yaitu logika di dalam pengambilan hukum syar'i, penetapan hukum syar'i. Imam Ahmad berkata, demi Allah, manakah yang lebih alim tentang kitab Allah? Apakah Imam Malik atau Imam Abu Hanifah? Dia berkata, Muhammad As-Syaibani, ini adalah Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, muridnya Abu Hanifah, berkata, tentu saja rekan kalian yaitu Imam Malik. Kemudian Imam Ahmad mengatakan lagi, demi Allah, manakah yang lebih alim tentang hadis? Apakah imam kalian Abu Hanifah atau imam kami Imam Malik? Maka muridnya Abu Hanifah tadi yang bernama Muhammad ibnul Hasan Asy-Syaibani mengatakan, tentu saja imam kalian yang lebih alim. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, jika demikian maka tidak tersisa melainkan ar-ra'yi, logika. Ya, tidak tersisa atau tidak tinggal melainkan logika. Jika tidak ada Alkitab dan tidak ada As-Sunnah, tidak ada hadis, tidak ada Al-Quran padanya, maka dengan apa dia mempergunakan logikanya? Dengan apa dia mengkiaskan suatu permasalahan? Dengan apa dia mempergunakan Al-Qiyas sebagai salah satu sumber hukum Islam? Maksudnya apa? Maksudnya kias itu tidak berdiri sendiri. Dia harus ditegakkan dan bersandar kepada Alkitab dan As-Sunnah. Jadi tidak bisa terlepas dari Alkitab dan As-Sunnah. Maka terdiamlah Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani tadi. Kalau bagi seseorang itu tidak ada Al-Quran, tidak ada juga padanya As-Sunnah, hadis Rasulullah, alias tidak paham Al-Quran dan tidak juga menghafal hadis-hadis Rasulullah, kalau sudah demikian adanya, maka apalagi yang tersisa padanya melainkan ar-ra'i, pasti dia akan beralih kepada penggunaan logika. Bukankah demikian? Iya, otomatis. Nah, jika dia tidak ada Al-Quran dan tidak ada hadis, bagaimana dia dapat mengkias atau mempergunakan kias ini dengan benar? Enggak bisa. Bagaimana dia bisa menetapkan hukum dengan masalih mursalah? Padahal tidak ada padanya asl, tidak ada padanya Alkitab dan As-Sunnah. Dari sini dapat kita ketahui salahnya pembagian yang membagi. Di sana ada pembagian, mungkin kalian sejak kecil pernah mendengar bahwasanya hukum, sumber hukum Islam itu ada empat, ya. Apa? Ada empat. Apa itu? Kitab, sunnah, ijma, qiyas, kan gitu ya. Ini salah. Pembagian seperti itu mengesankan bahwasanya qiyas itu berdiri sendiri, sebagaimana ijma juga berdiri sendiri. Ya. Ini salah. Ini adalah pembagian yang keliru, dan ini pembagian yang ditampilkan dan dimunculkan oleh ulama-ulama ahlul kalam, yaitu pengikut paham Mu'tazilah yang mengutamakan ar-ra'i. Apa itu ar-ra'i? Saya sengaja mempergunakan istilah ini. Ar-ra'i itu dalam logika. Mereka menampilkan pembagian seperti ini seakan-akan kias itu adalah sumber hukum tersendiri bagi dinul Islam. Padahal tidak demikian. Jika tidak ada Alkitab wa Sunnah, dengan apa kita mengkias? Dengan apa kita membandingkan satu permasalahan dengan yang lainnya dalam satu hukum? Itu tidak mungkin. Jadi harus terpulang dan bersandar kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Adapun ijma, bagaimana ijma? Apakah ijma itu merupakan sumber hukum Islam yang tersendiri? Dalam arti kata, tidak perlu bersandar kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Tidak demikian. Al-ijma, al-ijma' atau dalam artinya dalam kurung kesepakatan para mujtahid, itu tidak bisa dan tidak terlepas dari Alkitab dan As-Sunnah. Karena fungsi ijma' itu sendiri menurut para ulama, baik itu ulama Ahlus Sunnah yaitu ulama ahlul hadis dan ulama ahlul ra'i, fungsinya hanyalah sebagai ta'kid, sebagai mu'akkid. Apa artinya mu'akkid? Mu'akkid adalah penguat, menguatkan satu hukum dengan ijma'. Misalnya apa? Contohnya ijma'ul muslimin bahwasanya salat fardu 5 rakaat itu adalah wajib. Itu ijma' atau tidak? Hah? Itu ijma'. Apakah menetapkan salat fardu 5 waktu ini dengan logika semata atau dengan kesepakatan para mujtahid semata? Tidak. Tapi pasti bersandar kepada apa? Kepada dalil-dalil atau nas-nas dari Alkitab dan As-Sunnah. Demikian juga ijma' bahwasanya salat subuh itu 2 rakaat. Ijma' enggak itu? Hah? Ijma' ya. Tapi apakah penetapan salat subuh 2 rakaat itu dengan kesepakatan para ulama atau kesepakatan para mujtahid atau dengan nas Al-Qur'an dan hadis? Ya. Dengan nas Al-Qur'an dan hadis bahwa salat subuh 2 rakaat, tapi dikuatkan dengan apa? Dengan apa? Ijma'. Jadi ijma' itu tidak bisa terlepas dan tidak bisa lari dari nas-nas Al-Qur'an dan hadis. Dan tidak mungkin sahabat itu bersepakat di atas perkara yang menyelisihi Al-Kitab dan As-Sunnah. Karena ijma' para ulama, ijma' para mujtahid adalah maksum. Artinya maksum adalah terlepas dari kesalahan, terpelihara dari kesalahan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat ini, mengumpulkan para ulama-nya atau mujtahidnya bersepakat di atas kebatilan. Rasulullah mengatakan, "La yajma'ullahu hadhihi al-ummah 'ala dhalalatin abada." Allah tidak akan sekali-kali mengumpulkan mujtahid umat ini untuk bersepakat di atas kebatilan selamanya. Artinya apa? Ijma' mereka maksum. Kenapa ijma' mereka maksum? Karena mereka pasti bersandar kepada nas-nas dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Jadi apa fungsi ijma' mereka? Fungsi ijma' mereka adalah hanya sebagai penguat atas sebuah hukum syar'i. Itu posisi ijma'. Mungkin selama ini gambaran tentang ijma' kan agak kabur. Demikian juga tentang qiyas. Seakan-akan qiyas dan ijma' itu adalah sumber asli. Tidak demikian. Ijma' dan qiyas bukanlah sumber asli, tapi sumber apa? Apa tadi kita sebutkan? Tabai. Apa maksudnya tabai? Iya, tidak dapat berdiri sendiri kecuali dengan apa? Bersandar kepada Al-Kitab dan As-Sunnah. Oleh karena itu para ikhwah fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, para ulama ahlul hadis, ulama salafiyin, ulama ahli sunnah wal jamaah membagi sumber hukum syar'i itu menjadi dua, yaitu yang asli dan yang tabai. Apakah sebelumnya sudah tahu ini hal ini? Belum ya? Belum. Baik. Yang asli adalah Al-Kitab wa Sunnah, dan ini yang akan kita bahas sedikit tentang Al-Kitab dan As-Sunnah. Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal minas sama'. Kalamullah yang diturunkan dari langit, berasal dari Allah. Minallahi bada'a wa ilallahi ya'ud. Dari Allah lah kalam ini berasal, dan kepada Allah lah kalam ini akan kembali. Dibawa oleh malaikat Jibril dan dihujamkan ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalfihi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan baik di depan maupun di belakangnya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan maha terpuji. Itu adalah Al-Qur'an. Kalamullah ghairu makhluk. Ini i'tikad keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Qur'an, yaitu kalamullah bukan makhluk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya melalui malaikatnya yaitu Jibril alaihi salam dalam waktu 23 setengah tahun. Berapa? 23 setengah tahun. Ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan ayat yang terakhir turun adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudzalamun, surat Al-Baqarah. Itu ayat yang terakhir turun. Turun di Madinah 2 bulan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Turun secara berkala dan dibacakan secara tartil oleh malaikat Jibril. Al-Qur'an yang maha mulia ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus ke langit dunia, diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar yang tersebut di dalam ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, kemudian diturunkan ke dunia berdasarkan peristiwa-peristiwa yang relevan yang munasib dengannya. Turunlah ayat-ayat tentang Al-Qital, peperangan pada periode Madinah. Turunlah ayat-ayat tentang Tauhid pada periode Mekah. Turunlah ayat-ayat yang berkaitan tentang pemerintahan dan ketatanegaraan pada periode akhir-akhir periode Madinah. Turun dari langit dunia ke bumi sesuai dengan peristiwa dan kejadian yang tidak ada kebatilan di depan maupun di belakangnya sebagaimana kita sebutkan tadi, yang merupakan kalamullah yang maha mulia yang dibawa oleh malaikat Jibril dalam bentuk wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan dalam masa berapa tadi? 23 setengah tahun. Baik, itu dia kalamullah. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap kalamullah ini? Yang pertama, dia harus mengagungkan kalamullah tersebut. Mengagungkan kalamullah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan itu timbul bersumber dari ketakwaan hati. Kemudian yang kedua, sikap seorang muslim terhadap kitabullah ini adalah dia mencintainya. Dia mencintainya. Mencintai kalamullah ini. Karena kalamullah ini adalah sifat di antara sifat-sifat Allah. Ya, sifat di antara sifat-sifat Allah. Tidak boleh kita katakan bagaimana terhadapnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengucapkan Al-Qur'an ini? Itu tidak boleh kita pertanyakan. Kita yakini bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamullah, ucapan Allah yang Allah ucapkan dengan suara. Yang Allah ucapkan dengan suara. Tapi kita tidak boleh bertanya bagaimana Allah mengucapkannya dengan suara Al-Qur'an ini. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Abu Lahab Apakah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Firaun? Al-Qur'an yang ada sebelum makhluk ada ini. Apakah berbicara tentang hal itu sebelum itu terjadi? Kita katakan iya, demikian. Itu adalah kalam Allah. Adapun bagaimananya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara? Ya. Berbicara, berucap dengan Al-Qur'an ini dengan suara, itu tidak boleh kita pertanyakan. Cuma kita imani saja. Iya, demikian adanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, maka wajib untuk kita imani. Kita mencintainya karena ini adalah kalam Allah, sifat di antara sifat-sifat Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Surat Al-Baqarah, cari sendiri nanti, tapi catat dulu ayatnya. Nah, ini awalnya, mungkin dengan awalnya kalian dapat mengetahui di mana letaknya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Saya dipikirkan pelan-pelan, dicatat.